بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhul Qawaidil Arba, penjelasan 4 kaidah penting. Dalam pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan ucapan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Apabila engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dalam rangka untuk beribadah kepadanya, yaitu agar engkau beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasannya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali disertai dengan taharah. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ, dan apabila kesyirikan masuk dalam suatu ibadah maka rusak ibadahnya. كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ, sebagaimana hadas apabila masuk dalam toharah maka rusak toharahnya, batal toharahnya. Nah, telah kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang ucapan ini atau matan ini. Dari apa yang disampaikan oleh Syekh An-Najdi rahimahullahu taala di sini menunjukkan erat kaitannya antara ibadah dengan tauhid. Beliau mengatakan fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, ketahuilah ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid, yaitu kecuali orang tersebut adalah orang yang bertauhid. Bahkan tauhid adalah asasuha, fondasi dari ibadah tersebut, yang jika tidak ada pondasi tersebut, ya, tidak ada tauhid, ya, maka tidak bermanfaat ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba sebanyak apapun. Kemudian beliau mencontohkan sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali disertai dengan toharoh. Jika seseorang sholat tanpa toharoh, maka tidak sah sholatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian bila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ibadah, ya. Secara umum tidak dinamakan ibadah kecuali jika orang yang beribadah tersebut adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Nah, ini menunjukkan erat kaitan antara ibadah dengan tauhid. Nah, apa itu ibadah? Ibadah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan definisi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup atau sebutan yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, di semua yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, ucapan atau perbuatan, yang nampak atau yang tersembunyi, itu dinamakan ibadah. Nah, contohnya seperti sholat, puasa, haji, umroh, ya, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah, berinabah kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan seterusnya. Dari berbagai macam contoh-contoh ibadah. Nah, ini ibadah. Kemudian, apa makna tauhid? Tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yukhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, yaitu dalam perkara rububiyyah, baik dalam perkara rububiyyah atau dalam perkara uluhiyyah atau dalam perkara asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini makna tauhid, mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, baik dalam perkara rububiyah, uluhiyah, ya, ibadah ataupun asma wa sifat. Dari definisi ini menunjukkan bahwasanya tauhid ada berapa macam? Ada 3 macam. Nah, dan ini istinbat para ulama alaihim rahmatullah melalui ayat dan hadis menunjukkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tauhidur rububiyah, mengesakan Allah dalam hal rububiyah, yaitu meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta, ya, nah, dan seterusnya, nah, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini makna tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Dan makna tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ya. Yaitu seseorang meyakini bahwasannya hanya Allah yang berhak diibadahi, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berhak untuk diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu meyakini dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dalam hadis-hadisnya. Sifat yang layak dan pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa mentaktil, ya, menolaknya, tanpa mentakyif, membagaimanakannya, dan tanpa mentahrif, menyelewengkan maknanya, dan tanpa mentasybih atau mentamsil, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini makna tauhid asma wa sifat. Menetapkan, meyakini dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran untuk dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, tanpa mentaktil, mentakyif, mentahrif dan mentasybih. Nah. Taib. Dari definisi ini, bahwasannya tauhid terbagi menjadi tiga macam, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, perhatikan dari definisi tadi, ibadah dengan tauhid, kira-kira mana yang lebih umum? Hah? Definisi ibadah dengan tauhid, mana yang lebih umum? Hah? Ibadah. Nah, ibadah lebih umum karena maknanya adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ucapan, perbuatan yang nampak, yang batin. Nah, itu namanya ibadah. Nah, dan ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bila disertai dengan tauhid. Ini menunjukkan kaitan yang erat antara ibadah dengan tauhid. Nah, maka bisa dikatakan kullu muwahhidin 'abidun lillah, ya, wa laisa kullu man 'abadallaha yakunu muwahhidan. Nah, maka bisa dikatakan bahwasanya setiap yang bertauhid maka dia adalah abidunillah, seorang yang beribadah kepada Allah. Dan tidak setiap yang beribadah kepada Allah itu orang yang bertauhid. Dan tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah, dia adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Sebagaimana orang-orang kuffar Quraisy, mereka beribadah kepada Allah, ya. Tetapi apakah mereka dikatakan orang yang bertauhid? Tidak. Ya. Walaupun orang-orang kuffar Quraisy meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta, ya. Nah, jika engkau tanya tentang mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layakulunallah. Mereka akan menjawab apa? Allah. Nah, sehingga, nah, di antara nama-nama mereka ada yang namanya Abdullah, ya. Nah, dan seterusnya. Namun mereka tidak dikatakan muwahhid, ya, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. walaupun mereka meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan dan seterusnya, ya, tetapi mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy, ya, mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah di sebagian waktu, ya, dengan sebagian jenis ibadah. Nah, tetapi kenapa mereka masih dijuluki musyrikin, ya, bukan muwahhidin, ya, tetapi musyrikin dan masih diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ibadah mereka tidak murni untuk Allah saja, tetapi ibadah mereka untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada Allah, ya, di sebagian waktu adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Apabila mereka naik di atas kapal, berlayar di atas laut, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa tersebut hanya untuk Allah saja. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya, jika mereka berada di tengah laut. Nah, memurnikan ibadah berupa doa hanya kepada Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Falamma najjahum ilal barr, namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, maka mereka kembali lagi menyekutukan Allah, berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada orang-orang soleh, nah, atau selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka berdoa kepada Allah dan doa adalah ibadah. Tetapi mereka, nah, tidak dikatakan muwahhid tetapi musyrikin karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka sedangkan engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dalam keadaan mereka يَسْتَغْفِرُونَ, dalam keadaan mereka meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan mereka juga, na'am, yastaghfirun, itu mereka beribadah, ya, tetapi peribadahan mereka tidak murni untuk Allah, ya, beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah, bahkan orang-orang kufar Quraisy juga mereka melakukan, nah, ibadah haji, nah, ya, di atas keyakinan, atau di atas sisa-sisa keyakinan, nah, agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka masih melakukan ibadah haji, bahkan sangat memuliakan Ka'bah, ya. Nah, tapi mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih musyrikin karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Dan tidaklah menghalangi mereka dari diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. mereka sedekah, ya. Nah, sedekah ibadah atau bukan ibadah? Hah? Ibadah. Nah. Ini contoh mereka beribadah, ya. Bersedekah, ya, dermawan, ada yang dermawan orang-orang kufar, musyrikun, ada yang dermawan, ya. Banyak bersedekah. Tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Sehingga tidak bermanfaat ibadah mereka, tidak diterima sedekah mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan kepada mereka perbuatan mereka atau amalan mereka yang mereka amalkan ketika di dunia, yaitu amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh Allah hadapkan kepada mereka, ya, sedekahnya, nah, ya, perbuatan baiknya dan seterusnya. Faja'alnahu haba'an mansura. Namun kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Nah, mereka melakukan amalan soleh, ya, melakukan ibadah, amal soleh ibadah. Ya. Tetapi karena mereka tidak bertauhid, ya, sehingga tidak bermanfaat ibadah mereka sedikit pun. Sebanyak apapun kebaikan mereka, sebaik apapun akhlak mereka, adab mereka, ya. Nah, tidak bermanfaat, tidak berfaedah jika mereka tidak bertauhid, ya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman tentang mereka, ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Mereka mengatakan tentang peribadahan mereka kepada berhala-berhala. Kata mereka, tidaklah kami mengibadahi berhala-berhala ini kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, mana buduhum? Ini menunjukkan bahwasanya mereka beribadah, melakukan ibadah. Ya. Tetapi mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, walaupun mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai wasaid, perantara-perantara. Ya. Nah, kalau dulu perantaranya berhala, ya, yang berhala ini gambarnya orang soleh, patungnya orang soleh, bukan patungnya orang sembarangan. Ya, patungnya orang soleh, patungnya wali. Ya. Sekarang, yang dijadikan perantara, ya, kuburan wali. Nah, ya, yang dikeramatkan. Jadi apa bedanya? Ya, kesyirikan jahiliyah dulu dengan orang-orang sekarang yang mengaku muslim, ya, tetapi menyekutukan Allah dalam hal ibadah, ya, menjadikan wali-wali tersebut sebagai perantara-perantara, nah, sehingga mengagung-agungkan kuburan-kuburan tersebut, berdoa kepada kuburan tersebut, ya. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikun, ya, mereka juga beribadah kepada Allah. Tetapi mereka, tidak dikatakan mukmin atau muslim, ya. Dan mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal tauhid apa? Yang kedua tadi, uluhiyah. Mereka hanya meyakini Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Nah, tetapi tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ya. Mereka bagi ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah. Wal'iyadzu billah. Sehingga mereka dikatakan musyrikun, menyekutukan Allah. Nah. Maka, kembali kepada ucapan tadi. Fakullu muwahhidin abidun lillah. Walaysa kullu man abadallaha yakunu muwahhidan. Setiap yang bertauhid, ya, maka dia adalah abid lillah, seorang yang beribadah kepada Allah, ahli ibadah. Ya. Namun tidak setiap ahli ibadah atau tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah dia bertauhid. Bisa jadi ibadahnya banyak, puasanya, sholatnya, umrohnya, hajinya, sedekahnya, zakatnya, dan seterusnya. Nah, tetapi masih menyekutukan Allah Azza wa Jal, masih bernadar untuk selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, dan seterusnya dari berbagai macam kesyirikan. Sehingga, nah, jelaslah ucapan Syekh rahimahullahu taala, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Nah. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at thaharah, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali jika disertai dengan toharoh, baik bertoharoh dari hadas besar atau bertoharoh dari hadas kecil. Maka tauhid di sini menunjukkan, naam, bahwasannya tauhid adalah asasul ibadah, fondasinya ibadah, yang semua ibadah dibangun di atasnya. Maka ibadah apapun, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia tidak bertauhid maka tidak teranggap. Ya. Nah. Ahli ilmu pengetahuan alam, ya, yang menciptakan listrik ini, subhanallah, ya. Nah, apa yang dia ciptakan atau apa yang dia temukan ini sangat bermanfaat, berfaedah, ya. Nah, bahkan kaum muslimun, bahkan manusia sedunia mengambil manfaat, ya, dari adanya listrik, subhanallah. Nah, kebaikan bagi dia, ya. Yeah. Tapi penemunya muslim apa kafir? Hah? Nah, muslim apa kafir? Hah? Nah, jika kafir maka tidak bermanfaat kebaikan sebanyak apapun, ya, yeah, yang dia lakukan. Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena enggak ada asasnya, enggak ada pondasinya, itu tauhid. Ya. Fala ibrata biha, maka tidak dianggap ibadahnya, tidak dianggap kebaikannya, dan seterusnya. Nah. Bahkan apa kata Allah tadi? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan kepada mereka amal-amal soleh mereka, kemudian kami jadikan amal soleh tersebut seperti debu yang berterbangan. Dan Allah katakan, wa mamana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah Allah dan tidaklah mencegah mereka dari diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Apabila kesyirikan masuk dalam suatu ibadah, ya, maka ibadah tersebut rusak. Kal hadatsi idza dakhala fit thaharah, seperti hadas apabila masuk dalam thaharah. Tentunya apa yang beliau ucapkan ini, nah, berlandaskan adillah, ya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Dan jika mereka menyekutukan Allah, maka sungguh akan gugur semua amal perbuatan mereka. Terhapus, gugur semua amal perbuatan baik mereka. Di dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah juga berfirman, "Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau menyekutukan Allah, ya, ya Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, maka akan gugur amalanmu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika menyekutukan Allah akan gugur semua amalannya, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka akan gugur seluruh amalanmu. Ini menunjukkan syirik jika masuk ke dalam ibadah, maka akan rusak ibadah tersebut. Nah, tidak berfaedah, tidak berguna ibadah tersebut. Nah, sekarang, seorang sholat. Sholat khusyuk sekali. Subhanallah, ya. Dia sempurnakan semua rukun-rukunnya, khusyuk, bahkan sambil nangis. Ya. Tapi dia belum berwudu. Kira-kira sholatnya diterima? Hah? Sah? Lah, tidak sah. Walaupun sholatnya sambil nangis. La yakbalallahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak menerima sholat kalian bila berhadas sampai dia berwudu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang ingkar terhadap keimanan, maka telah terhapus semua amalannya. Gugur semua amalannya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad dari kalian, murtad dari agamanya, murtad dari Islam, dan dia mati di atas kemurtadan dalam keadaan dia kafir, ya, maka mereka itu orang-orang yang gugur semua amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, maka amalan-amalan seseorang sebanyak apapun, ibadah seseorang sebanyak apapun, jika tidak dilandasi dengan tauhid, jika dia bukan orang yang bertauhid, ya, nah, baik tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat, nah, maka ya, tidak berguna ibadah-ibadahnya dan amal kebaikannya. Nah, karena tauhid adalah asasul ibadah, pondasinya ibadah. Nah, terus bagaimana kalau dia banyak ibadahnya, amal solehnya, kemudian dia musyrik, kemudian sebelum meninggalnya bertaubat, ya, apakah amalan-amalan yang sebelum musyrik gugur semua ataukah tidak? Nah, kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka amalan-amalan sebelum dia musyrik, ya, kembali lagi, tidak gugur, ya, kembali lagi. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat, ya, dari kesyirikan dan mati di atas tauhid. Nah, Tapi kalau dia mati di atas kesyirikan, inilah yang gugur semua amalannya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya semua ibadahnya. Bahkan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka wal iyadzu billah. Nah, fayamut wa huwa kafir. Kemudian dia meninggal dalam keadaan dia kafir. Nah, dan kesyirikan adalah bentuk, salah satu bentuk kekufuran. Nah, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti inilah yang gugur semua amalannya. Tapi kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal, ya, maka amalannya akan kembali lagi. Nah, tidak terhapus, tidak gugur, karena dia sudah bertaubat dari kesyirikan dan meninggal di atas tauhid. Nah, ini makna faida dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Apabila kesyirikan masuk dalam ibadah, maka rusak ibadahnya. Dalil-dalilnya tadi. Sebagaimana hadas apabila masuk dalam taharah, maka rusak taharahnya. Baik. Ini tambahan faedah dari syarah yang lain, ya. Dari syarah Qawaid Arba karya Syekh Nasir Al-Adani, ya. Syekh Nasir Al-Adani hafizahullahu taala. Nah, baik, kita baca matannya. Matan yang berikutnya, ya, sedikit saja. Nanti penjelasannya pertemuan yang akan datang. Qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha wa ahbatul amala. Apabila engkau mengetahui bahwasannya kesyirikan apabila mencampuri ibadah, ya, maka kesyirikan tersebut akan merusak ibadah, ya, dan akan menggugurkan semua amalan. Nah, jika engkau tahu bahwasannya kesyirikan itu syirik besar apabila mencampuri ibadah, maka kesyirikan tersebut akan merusak semua ibadah tersebut dan akan menggugurkan semua amalan. Jika engkau tahu ini, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah pelakunya, pelaku kesyirikan, dia termasuk dari orang-orang yang kekal di dalam neraka. Jika engkau tahu ini, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik, maka engkau tahu bahwasannya perkara yang paling penting untuk engkau pelajari, perkara yang paling penting untuk kau ketahui adalah perkara ini. Mahfum? Nah, jika engkau tahu bahwasannya kesyirikan jika masuk ke dalam ibadah, mencampur ibadah, maka kesyirikan tersebut akan merusak seluruh ibadah tersebut dan menggugurkan seluruh amalan, dan pelakunya akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jika engkau tahu ini, maka engkau tahu bahwasannya perkara yang paling penting untuk kau ketahui adalah tentang perkara kesyirikan. Nah, di antara perkara yang paling penting untuk kau ketahui adalah perkara tentang kesyirikan. La'allallaha an yukhlisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau ya, dari jaring ini. Itu jaring-jaring kesyirikan. Ya. Wahya syirku billah, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kata Syekh, beliau mengingatkan, apabila engkau tahu bahwasanya kesyirikan jika dilakukan oleh seorang hamba, maka akan menghancurkan dan merusak seluruh ibadah, menggugurkan seluruh amal soleh, dan pelakunya kalau mati di atas kesyirikan, dia akan kekal selamanya dalam neraka. Maka engkau tahu bahwasanya perkara yang paling penting kau pelajari adalah masalah tentang kesyirikan, supaya engkau tidak terjatuh ke dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan atau menyelamatkan engkau dari jaring-jaring kesyirikan. Alladzi qala Allah ta'ala fih, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kesyirikan, inna allaha la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru maduna dhalika lima yasha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, yaitu bagi orang yang mati di atas kesyirikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa dhalika bima'rifati arba qawaid dzakarahu Allah ta'ala fi kitabih. Dengan cara apa kita mengetahui tentang kesyirikan? Yaitu dengan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Jadi 4 kaidah penting yang beliau sebutkan dalam kitab Qawaid Arba, ini istinbat dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. 4 kaidah tentang tauhid, ya. Nah, 4 kaidah tentang na'am tauhid dan kesyirikan. Maka penting untuk mengetahui 4 kaidah ini. Nah. Karena tadi engkau tahu bahwasanya kesyirikan jika masuk ke dalam ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan akan menggugurkan seluruh amalan, dan pelakunya jika mati di atasnya, maka akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara yang paling penting engkau pelajari adalah tentang masalah kesyirikan. Nah, semoga Allah menyelamatkan engkau dari jaring-jaring kesyirikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengetahui 4 kaidah penting tentang masalah ini. Ya. Yang 4 kaidah ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian disimpulkan dan diringkas oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba. 4 kaidah penting dalam perkara tauhid atau tentang tauhid dan kesyirikan. Taib. Ini mukaddimah-mukaddimah sebelum beliau masuk menjelaskan 4 kaidah penting. Nah, selesai mukaddimahnya. Setelah pertemuan yang akan datang kita masuk pada 4 kaidah penting. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.